Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ma'asyar muslimin wa muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di pasca Ramadan ini, bulan Syawal. Sama-sama kita baru saja menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa Allah mencurahkan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, taufik dan hidayahnya, sehingga semakin lama kita menjadi orang-orang yang semakin berkualitas keimanan dan keislaman kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hikmah Syawal ini banyak ya, apalagi buat orang Betawi ya. Saya merasakan bergonta-ganti gubernur dan presiden tidak signifikan untuk mengatasi kemacetan. Tapi begitu Idul Fitri, luar biasa. Lengang ya, selama beberapa hari, lumayan. Saya sampai ke sini tadi mulai kecepatan. Jam 10 lewat udah sampai sini gitu kan. Biasanya jam 9 dari Depok itu sampai sini udah hampir pas gitu karena macet. Rupanya sampai hari ini juga masih ada sisa-sisa. Tapi nggak mungkin semua dijadikan Idul Fitri kan. Yang kedua yang juga penting sebagai seorang Robet, saya ini asli Betawi. Robet itu singkatan dari rombongan Betawi, asli Rawamangun. Semakin membuktikan bahwa mana yang asli Betawi atau orang yang sudah menjadi orang Jakarta dan mana yang pendatang. Artinya fakta sejarah menunjukkan Betawi itu egaliter. Betawi itu sangat welcome dengan pendatang. Tidak pernah ada benturan. Dan dari dulu Betawi tidak punya budaya feodal. Nggak ada kerajaan. Nggak ada raja Betawian. Egaliter. Saya punya teman beberapa, bahkan sesepuh-sesepuh yang sangat kaya raya. Ya, kekayaan sampai triliunan. Terus kita nggak dengar siapa namanya. Itu nggak ada kan? Nggak ada, ada padahal orang Betawi yang kaya-kaya. Kan? Baru mau ngajak kerja sama saya langsung, tuh buat tuh Fortuner saya katanya gitu. Jadi saya suruh buat Fortuner. Orang saya nggak biasa pakai mobil-mobil kayak gitu. Tapi kaya banget gitu. Tapi nggak terlihat, tidak terekspos media. Ya. Egaliter, sangat menerima pendatang. Bahkan sebagai asli Rawamangun, saya bertetangga dengan seorang yang beretnis Tionghoa. Sangat akrab. Sangat mesra kita itu. Bahkan di SMP saya punya teman sebangku orang Tionghoa. Di SMA pun saya punya teman akrab. Jadi kita tidak pernah memusuhi etnis, golongan, agama, enggak pernah itu. Yang terjadi hari-hari ini, belakangan ini kan bukan karena soal etnis kan. Kan ada soal penistaan, kalimat yang kasar, korupsi dan sebagainya. Itulah yang membuat kita kacau, bukan soal etnis. Nah inilah yang menjadi hikmah bahwa memang begitulah budaya Betawi, sangat egaliter, sangat welcome, menerima pendatang. Saya nggak tahu apakah bodoh atau memang terlalu baik orang Betawi ini kan gitu. Ya yang pasti saya nggak tidak percaya sepenuhnya dengan nyanyian Sidul gitu kan, anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Gitu. Baik ya, itu sekedar intermezzo. Tapi yang lebih penting dari itu adalah tadi katanya merawat ya kesolehan. Saya ingin mengutip kata-kata soleh dulu, karena dalam ajaran Islam ini padanannya cukup banyak. Saya tidak ingin kita berpikir pusing-pusing untuk membedakan padanan-padanan kata atau sinonim-sinonimnya yang begitu banyak dalam Al-Quran. Ada kata soleh, ada kata ihsan, ada kata albir, ya, birrul walidain misalnya kan. Ada kata-kata amar ma'ruf gitu ya, ma'ruf, ada kata-kata takwa dan sebagainya. Yang jelas biasanya pemakaian itu hanya pada sisi penekanan-penekanan saja. Kalau kita bicara soleh, amal soleh, penekanan itu biasanya pada output, ketika pekerjaan-pekerjaan kita produktif, tidak kontraproduktif. Misalnya anak soleh tuh, ketika anak itu berbuat baik kita anak soleh. Atau islah gitu ya, islah itu fa'aslihu baina akhwaikum, orang yang ribut berantem kita damaikan, hasilnya dia damai, islah gitu kan. Jadi hal-hal yang produktif, perbuatan-perbuatan yang tidak kontraproduktif itu biasanya selalu menggunakan kata-kata solih gitu ya. Kemudian kata ihsan. Ihsan ini biasanya perbuatan-perbuatan baik yang disertai dengan perasaan mendalam, unsur rasa bermain. Makanya ihsan itu definisinya adalah engkau menyembah Allah sebagaimana seolah-olah perasaan kamu seperti Allah melihat kamu, kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa merasakan bagaimana melihat Allah, ya yakini saja, perasaan saja bahwa Allah melihat kita. Itu perbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Surat Al-Qasas ayat 77. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Kemudian ada lagi kata-kata amar ma'ruf. Ma'ruf itu dikenal. Jadi perbuatan baik yang sudah menjadi nilai-nilai universal. Gitu ya. Bahwa agama lain pun tahu, orang lain pun tahu, bahkan tanpa agama pun tahu itu adalah perbuatan baik. Nah, itu ma'ruf biasanya. Nah, karena sifatnya universal, ketika kita bicara amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita nggak perlu lagi harus mencari-cari penghalusan kata atau penghalusan cara ketika ada sebuah kemungkaran. Narkoba misalnya. Nggak usah basa-basi, agama lain pun nggak ngelarang narkoba. Kenapa harus takut? Kita bicara nahi mungkar. Yeah. Mabuk, pornografi, perzinahan. Coba tanya agama lain, pasti juga nggak suka kan gitu ya. Nah, ketika seperti itu kita berhadapan dengan nilai-nilai universal, maka pemberantasannya pun nggak usah takut-takut, nggak usah terlalu banyak strategi yang menyebabkan menyulitkan kita sendiri gitu, gitu ya. Kemudian saya ingin mencoba membreakdown kata soleh ini dengan kata albir. Nah, laisal birro, albir, birrul walidain, baik juga artinya sama itu. Ya. Biasanya kata bir ini selalu dikaitkan dengan melibatkan seluruh potensi kita, itu bir, baik potensi akal kita, pikiran kita, perasaan kita, sikap dan perilaku kita. Nah, karena itulah maka saya ingin mencoba membuat sistematika pembicaraan ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 177. Karena ketika kita perlu mendefinisikan kesolehan yang seringkali diterjemahkan ada kesolehan pribadi dan ada kesolehan bersama, soleh dan ada kata lain lagi itu muslih, baik dirinya sendiri dan mampu memperbaiki orang lain, itu muslih artinya. Ya, dia baik secara pribadi tapi dia juga sanggup berupaya untuk memperbaiki orang lain, itu soleh dan muslih gitu ya. Nah, semua konten-konten yang ada di kata-kata soleh dan muslih itu terkandung dalam kata-kata albir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala la hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wassailina wa firqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wassabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, nanti kata kuncinya takwa. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata ada empat bagian utama yang menjadi titik tekan seluruh potensi kita terhadap kebaikan-kebaikan. Ya. Yang pertama adalah potensi hati kita. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bukanlah orang itu dikatakan telah berbuat baik, telah melakukan kebaikan kalau ya kibalal masyriqi wal maghrib, kalau cuma sekedar rajin menghadapkan wajahnya ke barat dan ke timur saja, sholat saja, zikir saja, belum dikatakan baik gitu, kira-kira seperti itu ya. Walakinnal birra, akan tetapi seseorang itu dikatakan telah melakukan kebaikan-kebaikan apabila, nah ini potensi pertama, ada satu yaitu hati. Man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang pertama orang dikatakan baik itu kalau dia betul-betul percaya kepada Allah, kepada kitab, kepada malaikat, kepada rasul dan nabi. Nah, ini potensi pertama, yaitu sumber motivasi kita, sumber inspirasi kita, arah orientasi kita, dan senantiasa perbaikan visi dan misi kita. Jadi sumber motivasi adanya di sini, arah orientasi adanya di sini. Makanya selalu saja dalam hadis dikait-kaitkan antara perilaku kita, akhlak kita dengan sumber motivasi kita, yaitu iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarohu fal yukrim doifahu fal yakul khairan awl yasmud. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hormati tetangganya, hormati tamunya, maka berkata diam atau berkata yang baik atau diam, bahkan sampai duduk di restoran juga dikaitkan dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'ud ala ma'idatin tudaru alaihil khamru. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia tidak boleh duduk di sebuah jamuan atau restoran atau rumah makan atau hidangan yang di dalamnya beredar khamr. Itu artinya Nabi nyuruh boikot. Khamr itu bukan sekedar dijauhi, tapi diboikot. Itu ya. Jadi kalau mau masuk restoran, lihat-lihat dulu. Jangan main duduk aja. Jual khamr apa kagak gitu. Sikap kita harus tegas. Bahwa duduk di restoran saja dikait-kaitkan dengan keimanan. Ini artinya sumber motivasi. Makanya yang paling aktual hari ini, keimanan kita kepada Allah, misalnya Allah sebagai pencipta. Apa yang diciptakan semuanya? Di antaranya apa? Masyarakat heterogen dan majemuk, NKRI, Bineka. Kita yakini itu semua memang ala qadarullah. Semua atas takdir Allah. Gitu ya. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wahtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Di antara tanda-tanda kekuasaan kami, kami ciptakan langit dan bumi, dan kami ciptakan bahasa kamu yang berbeda-beda dan warna kulit kamu yang berbeda-beda. Itulah tanda bagi orang yang berilmu, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kita yakin adanya warna kulit, adanya bahasa, adanya suku, adanya bangsa. Itu semua atas takdir Allah, kehendak Allah, ciptaan Allah. Allah sebutkan juga di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Jadi ketika kita menghormati ada saudara kita yang beda agama, yang beda suku, beda bangsa, beda warna kulit dan sebagainya, bukan karena strategi atau kita basa-basi, bukan karena pengen kita dianggap baik, bukan, karena memang perintah dari Allah. Itu ya. Itu artinya seorang muslim, seorang mukmin yang punya sumber motivasi keimanannya, dia sanggup menghormati siapapun, agama manapun, suku apapun, bangsa manapun. Itu artinya dia siap menerima syariat Islam tanpa harus mendikotomiskan. Mendikotomiskan antara syariat Islam dengan masyarakat yang heterogen dan majemukan gitu, selalu gitu ya. Masyarakat yang bineka. Ya, bagi yang masih ragu, kita tanya kepada mereka gitu ya. Di ayat mana, di hadis mana, ayat berapa, nomor berapa gitu ya. Yang menunjukkan apabila kita berpegang kepada syariat Islam, hukum-hukum Allah, kemudian bertentangan dengan masyarakat heterogen majemuk. Jadi kalau begitu kita ragu dong. Masa Allah yang menciptakan masyarakat heterogen majemuk, kemudian Allah bikin aturan yang bertentangan dengan ciptaannya sendiri? Enggak mungkin. Di dalam fakta sejarah juga kita tanya, pada fakta sejarah mana? Kalau kita lihat fakta sejarah yang menjadi suri teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pernah tercatat dalam sebuah sejarah yang sangat indah bahwa telah terjadi kesepakatan antara muslim dan non-muslim di kota Madinah yang kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah bahwa masyarakat Madinah sangat heterogen dan majemuk. Itu ya, hidup berdampingan, siap bersatu padu, membangun kota Madinah dan mempertahankan kota Madinah dari berbagai serangan lawan. Itu ada fakta sejarah. Lalu mau pakai sejarah mana lagi? Mau pakai ayat mana lagi? Gitu ya. Jadi nggak mungkin syariat Islam, ayat-ayat Allah ini bertentangan dengan kondisi masyarakat heterogen dan majemuk, karena kita yakini Allah yang menciptakan keheterogenan dan kemajemukan. Enggak mungkin akan bertentangan dengan hak asasi manusia, karena kita yakin Islam sesuai dengan fitrah manusia. Enggak mungkin bertentangan dengan apapun juga. Kalau pada fakta Indonesia, tentu tidak bisa kita representasikan, karena memang belum pernah sedikit pun syariat Islam diberi kesempatan untuk mengatur Indonesia. Enggak bisa kita nilai atau kita judge, na'udzubillah. 7 kata dalam Piagam Jakarta umurnya baru 1 hari. Ingat kan? 17 Agustus diproklamirkan Indonesia dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya sebenarnya masih asli Piagam Jakarta, mengandung 7 kata yang kemudian tanggal 18-nya dihapus dengan alasan ada saudara kita dari yang lain di Indonesia Timur ingin berpisah, tidak mau bergabung kalau 7 kata itu dipertahankan. Jadi sidang lobi-lobi berbulan-bulan yang sangat representatif, di situ ada Amar Amis BPUPKI berbulan-bulan, kemudian dihapus hanya dengan lobi-lobi 15 menit. Gitu ya. Dan kita nerima itu. Itu artinya sangat toleran umat Islam. Itu hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa ini, menghapus 7 kata. Dengan legowo, dengan rasa lega daripada bangsa ini terpecah, siap menghapus 7 kata. Nah, kalau begitu tidak bisa kondisi Indonesia saat ini kemudian direpresentasikan dengan syariat Islam, enggak bisa. Apalagi baru 1-2 orang yang ngebom kemudian dijadikan ukuran tuh Islam tuh. Enggak bisa. Siapa orang juga bisa ngebom dan selalu mati akhirnya. Mati enggak bisa dicari dalangnya. Orangnya hancur, KTP-nya utuh gitu loh. Heran saya tuh. Dan selalu teroris ninggalin KTP ya. Bingung saya. Orangnya hancur, ya kan? KTP-nya utuh. Ya kita sangat setuju memberantas teroris, tapi bisa enggak sampai ke akarnya gitu? Jangan sampai mati supaya dalangnya ketemu, biar selesai masalahnya. Kalau mati hancur ditembak, tembak lagi mati, enggak ketemu-temu dalangnya itu siapa sebenarnya aktor intelektual. Emang setuju? Kita dengan teroris kan juga tidak setuju. Jadi kalau 1 orang 2 orang ngebom, enggak bisa itu merepresentasikan syariat Islam. Kan itu baru pengakuan. Lah ente kenal orang yang namanya ISIS siapa? Tanggal lahirnya di mana? Tiba-tiba nongol, mengklaim Islam, terus ngamuk-ngamuk, ya enggak bisa. Nah karena itulah maka di antara keimanan kita kepada Allah, Allah sebagai pencipta, sekaligus menciptakan seluruh makhluknya, menciptakan warna kulit, menciptakan bahasa, suku, dan sebagainya. Dan seterusnya. Tapi bukan itu yang ingin mau sampaikan hari ini sebenarnya. Yaitu bagaimana sekarang kita sebagai seorang karyawan yang tidak bisa atau tidak boleh mendikotomiskan antara kesalehan individu dengan kesalehan kolektif. Kesalehan individu sebagai pribadi kita, hamba Allah, ya, dengan kesolehan bagaimana kita menjabat sebagai kepala rumah tangga, di rumah tangga kita, keluarga kita, kemudian anggota masyarakat kita, juga sebagai seorang anggota karyawan. Inilah yang menurut saya menjadi sebuah titik tekan, dan mohon maaf bukan memuja-muji, ini karena pengalaman saya ceramah di berbagai kantor aja, jadi saya bisa sedikit membanding-bandingkan gitu ya, bahwa ada kebanggaan saya terhadap Telkomsel. Pertama, ya barangkali secara aset juga masih murni ya, belum diobral-obral gitu ya, mudah-mudahan kita pertahankan gitu kan. Yang kedua, kita berhak mengklaim bahwa kesalehan individu ketika diberikan suasana yang kondusif di sebuah perkantoran itu ternyata menjadi produktif atau tidak kontraproduktif, sangat produktif dengan output, dengan katakanlah kinerja, dan akhirnya menghasilkan sebuah output yang luar biasa. Nah, ini yang saya perhatikan dari jarak jauhan lah, dikit-dikit ya. Kenapa? Karena kita yakini bahwa ketika kita beriman kepada Allah dengan ayat-ayat yang utuh, kita yakini keseluruhan, tidak ada satupun perintah dan larangan Allah yang akan menjerumuskan kita, yang akan menyengsarakan kita, dan seterusnya. Kita yakini kesuksesan berbanding lurus dengan kesolehan, gitu ya. Itu harus, udah yakin. Kita buktikan, kita buang paradigma lama yang memang sengaja dihembuskan oleh mereka, seolah-olah masyarakat sekuler ini dihadapkan dengan dua pilihan, lu mau serius beragama tapi ntar dunia ketinggalan gitu, seolah-olah gitu ya, atau serius ngejar dunia ntar nggak jadi orang soleh. Nah itu harus kita buang mitos-mitos seperti itu. Bahkan zaman dulu tuh diejek orang yang mau ke masjid aja. Orang yang mau ke masjid dibilang Pak Ustadz misalnya. Titip salamnya sama Tuhan gitu kadang-kadang. Dulu itu ke kantor. Wah itu pertama kali masjid mau didirikan di ITB, penolakannya berat banget. Wah luar biasa. Akhirnya muncullah masjid kampus di ITB, terus muncul ke kampus-kampus yang lain. Dan ternyata terbukti kan. Semakin tinggi kualitas keilmuan. Diakui di seluruh dunia alumni-alumni ITB itu. Luar biasa. Artinya berbanding lurus. Gitu. Tidak kontraproduktif. Nggak usah khawatir. Nah itulah dia bagian pertama di dalam ayat ini. Kita diminta cuma sekedar pekerjaan hati. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi. Kan itu pekerjaan hati. Secara fisik nggak ada yang berat. Yakin bahwa seluruh perintah Allah pasti baik buat kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kamu. Karena sekali lagi tidak ada satupun perintah-perintah Allah yang akan menyengsarakan kita, menjerumuskan kita. Baik, yang kedua adalah langsung masalah bukti konkretnya kita beriman kepada Allah. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wassailina wa firqab. Nah, ini sampai di situ tuh bagian kedua ya, yaitu orang yang senang gemar memberikan hartanya kepada orang yang dicintainya, sanak keluarga terdekat, orang yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan kehabisan ongkos, atau kalau sekarang beasiswa lah kira-kira ya, orang tua asuh. Kemudian orang yang meminta-minta, wassailin wa firqab, dan orang yang ini dulu orang yang menjadi budak dan ingin membebaskan diri. Lah sekarang orang yang tersandra juga sama dengan budak gitu ya. Dulu waktu kampanye diberi bantuan besar banget, begitu udah menjabat udah terikat, saling sandra menyandra, luar biasa. Ini kalau EKTP kebongkar abis seru nih kan. EKTP terus apa sonono yang mengerikan, luar biasa, bancakan. Rame-rame gitu kan. Kita gak takut partai manapun yang kena, biar semua partai gue gak apa-apa gitu. Gak usah ada yang perlu kita bela gitu ya. Karena panjang itu urusannya. Saya begitu baca banyak, dikit-dikit saya dalami, terus saya konfirmasi dari berbagai sudut. Masya Allah, sudah mengerikan. Nah itu bagaimana cara membebaskannya itu kan. Orang-orang yang sudah kena, kalau dulu budak itu dirantai pakai betul-betul rantai besi. Jadi dijual di jalan-jalan itu karena hasil rampasan perang atau karena menjual diri. Dulu ada yang menjual diri, udah dari Padang gua enggak bisa hidup, udah jual diri aja. Ada model kayak gitu. Ada yang di mana tuh? Di Amerika itu pedalaman ya, diburu. Manusia pedalaman diburu, kemudian dapat diikat. Zaman dulu tuh dirantai. Itu budak macam-macam. Nah, sekarang orang yang berhutang budi, makanya ada doa Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa'udzubika minal ajzi wal kasal wa'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Nah, wa qahrir rijal itu. Jadi daini dulu, kita diberikan utang dulu, diberikan utang budi, jasa dan sebagainya. Kemudian wa qahrir rijal, akhirnya kita merasa terbelenggu oleh sebuah kekuatan yang tidak bisa bergerak karena sudah saling megang kartu. Saling megang apa ya, rahasia masing-masing, saling mengunci. Waduh, udah kayak gulet aja nih. Pertarungan di Indonesia mengerikan. Baik ya. Nah, ini semua kaitannya dengan bukti. Tapi anehnya bukti-bukti keimanan kita kepada Allah lebih banyak dikaitkan dengan harta. Karena memang ini menjadi ukuran yang paling berat. Kalau dengan harta ini kita sudah merasa ringan mengeluarkan berbagai kebaikan-kebaikan, maka biasanya amalan-amalan lain lebih ringan. Gitu. Lebih ringan. Harta aja dia siap kok keluarkan. Nah, kalau tadi Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai musyawir gitu ya, yang membentuk warna kulit segala macam. Nah, ini yang satu ini Allah sebagai Al-Malik. Orang-orang sampai 99, saya ngamalin satu aja kok berat banget gitu ya. Kulillahumma malikal mulki, pakai mimnya panjang. Kalau mimnya pendek, raja. ya. Malikin nas, malikin nas. Kalau para ulama, kalau dalam surah Al-Fatihah itu boleh dua-duanya, maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Kalau pendek berarti raja, kalau panjang berarti pemilik. Kulillahumma malikal, panjang ya, malikal mulki tu'til mulka man tasha, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah langit dan bumi, kita udah tahu ya, kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, apabila satu ini kita amalkan, dahsyat luar biasa. Al insan laisa malikan asilan, manusia ini bukan pemilik asli. Kita menjadi orang yang sangat ya tidak punya bekas dan pengaruh apa-apa terhadap berbagai macam harta-harta yang telah Allah titipkan melalui tangan-tangan kita. Ya, kisah-kisah Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, ternyata hari ini cukup banyak terulang kembali di tengah-tengah kita. Orang-orang yang tangannya begitu ringan, bahasa Betawi getas gitu ya, harta tidak difikirkan. Bahkan ada perusahaan yang belum terlalu besar, masih sedang-sedang aja, dia setiap tahun menghajikan karyawannya dan masyarakat sekitarnya antara 80 sampai 100 tiap tahun rutin, haji atau umroh dan seterusnya. Begitu mudahnya. Kemudian punya ratusan anak asuh beasiswa dan sebagainya, yang kalau dihitung dengan zakat dan sebagainya nggak seberapa. Artinya jauh lebih banyak infak-infak yang dia keluarkan untuk di luar zakat. Ya karena memang ya memang ada mentalitas seperti itu yang sudah luar biasa, ya, meyakini gitu. Dan akhirnya ketika memberikan sambutan dalam sebuah acara, saya agak sedikit terpukul, malu sekali di hadapan Allah bahwa ternyata di zaman sekarang ada orang yang sangat menginspirasi saya, padahal dia bukan orang terkenal, bukan apa-apa, bukan ustadz, tetapi bisa memiliki hati yang luar biasa. Saya pikir kalau para orang-orang kaya di Indonesia bisa seperti dia, luar biasa. Ya, cepat sekali umat Islam ini bangkit. Kita lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya adalah wa aqama sholata wa ata zakah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Dua ini sebagai bukti hubungan vertikal kita kepada Allah. Kok zakat diulang ya? Tadi kan banyak awatal, malah beda. Kalau ini ritual, ya ini betul-betul ubudiyah. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau yang tadi atal malahabi itu kan terserah kita mau ngasih berapa, dikit banyak, tergantung kekuatan keimanan kita. Tetapi kalau sholat dan zakat ini memang semuanya prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nggak bisa ditambah dan dikurang. Zakat itu sudah ada ukurannya, sudah ada barang-barang yang dizakatkannya apa, bentuk-bentuknya, nisabnya, prosentasenya, kemudian mustahiknya, asnafnya, udah, susah dari sono. Jadi kalau ada seorang ulama yang mau memukul rata zakat dengan pajak, aduh keterlaluan menurut saya. Karena ada pendapat seperti ini, sudah nggak perlu bayar zakat, yang perlu sekarang pajak. Niatkan saja di dalam hatinya ketika bayar pajak itu adalah membayar zakat katanya. Jadi zakat diambil spiritnya saja, semangatnya saja diambil, motivasinya saja gitu. Sementara kelembagaannya, wujudnya bentuk dalam bentuk pajak. Aduh beda banget saya pikir ya. Pajak itu 100% ijtihad manusia. Mulai dari apa saja yang dipajakan, benda-benda apa saja, penghasilan apa saja, prosentasenya, besarnya 100% ijtihad manusia. Sementara zakat ini gitu ya, 100% prerogatif Allah. Mulai dari bentuknya, pengeluarannya, nisabnya, haulnya gitu ya, prosentasenya, sampai mustahiknya Allah udah nentuin. Kalaupun mau ada pengeluaran lain, nah itu tadi masuk yang pertama. Wa atal mala lahu bihi, ya sodako, infak dan sebagainya dah tuh, silahkan gitu. Tapi khusus zakat ini menjadi bukti bahwa hubungan kita kepada Allah untuk membersihkan jiwa kita. Artinya ketika kita tidak bayar, dosa. Di zaman Abu Bakar diperangi. Padahal kita lihat Abu Bakar ini orang yang sangat lembut. Ya, tapi ketika sudah bicara zakat, maka di situ ketegasannya. Waktu kita mepet, singkatnya kita langsung yang terakhir ini, wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wassabirina fil ba'sa wa dharra wa hinal ba's ulaika allazina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Nah, ini yang terakhir, ini yang keempat adalah sikap mental seseorang Yang pertama apabila selalu dia menepati janjinya, maka jangan sekali-kali sering keluar janji-janji dari mulut kita ketika kita belum berpikir efek-efeknya. Karena kalau sudah berjanji gitu ya, itu enggak boleh kita langgar, apalagi secara sengaja. Di antaranya ini mohon maaf ya, seorang ayah yang suka ngebujuk anaknya akhirnya gampang janji. Nanti anaknya enggak mau, ya udah enggak usah ini ya, nanti ayah beliin ini. Nah, ketika ayah beliin ini, apalagi udah timeline-nya di situ kan, udah ada waktunya. Tiba-tiba kita karena menganggap remeh, lupa ketemu anak-anak sampai nagih gitu. Pak katanya mau, oh iya lupa nanti aja lagi ya gitu kan. Ketemu lagi nagih lagi, oh lupa. Na'udzubillah. Enggak boleh. Nanti ucapan-ucapan kita menjadi tumpul. Ya di depan anak-anak itu menjadi apa ya? Enggak berwibawa. Ah, Bapak mah janji mulu kan gitu ya. Gara-gara terbiasa. Nah, ini orang kampanye nih banyak sekali nih janji-janji. Harus kita pikirin dulu apa yang mau kita kampanyekan, kok jadi kampanye saya bicara ya. Betul-betul sudah kita perhitungkan dan kita mampu melaksanakan janji-janji itu nantinya. Bukan sekedar nafsu begitu ya. Karena itu bagian dari keimanan seseorang dan ciri munafik seseorang. Apabila janji itu sering mengingkarinya. Lah akhirnya upayanya belum, di lain kesempatan aja kan tadi ada upaya melestarikan ya tadi ya. Tapi saya pikir ada tiga nanti di lain kesempatan ya kita bahas. Yang pertama, yuk kita mempertahankan kesadaran dulu setelah Ramadan ini. Kita sadar bahwa kita sepenuhnya dalam rangka terus-menerus meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, muslim di rumah tangga kita, muslim pada pribadi kita, muslim di kantor kita, muslim di masyarakat kita, bahkan muslim di negara kita. Kita pertahankan terus. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahsitum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu kira kami ciptakan kamu main-main? Dan apakah kamu kira kamu tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Jadi langkah pertama untuk melestarikan pasca Ramadan ini adalah bagaimana kita menanamkan terus setiap saat, setiap detik kesadaran penuh bahwa kita terus-menerus dalam rangka meningkatkan diri kita, meningkatkan kapasitas kita. Ya, kapasitas kita hari demi hari harus lebih baik dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Yang kedua adalah perencanaan. Nanti di link kesempatan kita bahas, suratnya sering dibaca, surat 59 ayat 18, perencanaan ini menjadi sangat penting dalam ajaran Islam yang sangat keras perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kita mencari sarananya. Kita sepakat nih ingin bertahan nilai-nilai Ramadan, tapi enggak kita cari sarananya. Susah akan bisa mempertahankan karena kita punya kelemahan. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 35 Allah menyuruh kita setiap orang yang pingin beriman dan bertakwa dia harus mencari sarana. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah sarana untuk mencapai ketakwaan tersebut. Sehingga dengan sarana itulah sangat membantu, memudahkan kita, meringankan kita di dalam upaya terus melestarikan dan menegakkan nilai-nilai ketakwaan. Banyak sekali, misalnya mulai dari software-software yang kita harus siapkan, kemudian benda-benda yang menunjang, kemudian teman-teman yang soleh, lingkungan yang baik, bahkan Rasulullah mengajarkan dalam memilih rumah. Kalau di antara kita masih ngontrak dan suatu ketika kita ingin punya rumah sendiri, maka sebelum kita menentukan pilihan di mana tempat tinggal kita, kita harus menentukan lihat dulu tetangga kita. Sampai ke situ Rasulullah mengajarkan dalam bahasa yang sangat terkenal, al-jaru qobladdar. Seleksilah tetangga kamu, pilihlah tetangga kamu sebelum kamu menentukan di mana rumah kamu, kira-kira gitu. Jadi ketika mau beli rumah, jangan lihat bentuk fisiknya aja gitu. Tapi survei dulu, lihat dulu masjidnya, jaraknya dekat apa enggak. Sholat dulu berjamaah di masjid itu dan sebagainya. Itu, ya, itu namanya mencari sarana. Wa kunu ma'as-shodiqin, hendaklah kamu senantiasa bergaul, duduk bersama orang-orang yang baik. Surah At-Taubah ayat 119. Kemudian diakhiri dengan lingkungan, misalnya masjid dan sebagainya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 80, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi kita diminta oleh Allah senantiasa berdoa agar kita diberikan lingkungan yang baik, tempat yang baik, kemudian output dan input yang baik. Kemudian kita diminta oleh Allah agar lingkungan itu bisa menolong segala kesulitan kita. ya sultanan nasira, ada sebuah kekuatan dari lingkungan itu yang bisa menolong ketika kita terpuruk. Nah, saya satu aja ambil contoh, punya pengalaman lihat orang lain yang luar biasa. Anak kelas 3 SD, dia sering ikut taklim di masjid, dia ngerti halal haram, kemudian dia tahu ibu bapaknya udah pisah, ibunya mencari pekerjaan yang tidak baik, dia takut memakan uang dari pemberian ibu, dia menolak, dia tidak mau tidur di rumah, dia tidur di masjid. Sehari-hari jadi marbot masjid dan loper koran, makannya dari situ. Sampai lulus kelas 6 sampai SMP, dia lanjutkan sampai setelah SMP, dia cari pesantren lain dan selesai, dia banyak keterampilan didapat dari pesantren itu dan menjadi orang yang sangat eksis. Dari orang yang tadi seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang cari kerjaan susah, cari makan susah, ya kita periksa ketakwaannya, keimanannya. Kan salah satu ajaran takwa itu tadi, mencari lingkungan yang baik, tempat yang baik, ya, berjamaah. Masa orang berjamaah sampai kelaparan? Nggak mungkin lah, gitu ya. Dia tinggal di masjid, akhirnya jadi marbot, ada penghasilan. Paginya ngeloper koran sebelum masuk sekolah, dia ngeloper koran dulu. Bahkan saya pernah menangis sampai deras air mata saya ketika saya masuk masjid, dia pas kelas 6, qiyamulail tahajud terus sambil bawa buku pelajaran. Besok mau ujian, dia belajar di masjid. Setelah qiyamulail, waduh luar biasa nih anak, tanpa ada yang bimbing dari orang tuanya. Subhanallah. Nah itu sekedar contoh saja betapa akhirnya lingkungan yang baik itu bisa menyelamatkan seorang bocah yang belum ngerti apa-apa, belum ngerti entrepreneur, menjadi orang yang eksis dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan dengan 3 langkah ini, mari sama-sama kita coba di lain kesempatan kita akan breakdown satu persatu. Saya ulang lagi, pertama bagaimana kita senantiasa dalam kesadaran penuh, ya, memperbaiki diri kita. Yang kedua, kita punya planning, langkah-langkah, program, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa mencari wasilah, sarana untuk menopang upaya-upaya kita sehingga semakin ringan kita melaksanakannya. Saya nggak tahu ada dialog apa enggak. Sementara saya akhiri karena sudah jam 1. Kalaupun enggak ya di non-formal saja. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.